Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhdi fi Ta'limi Nahwi. Pada kesempatan kali ini masuki halaman 231. Yaitu pembahasan yang kedua dari isim-isim yang dijer. Setelah kita menyelesaikan yang pertama adalah isim yang dijer karena didahului oleh huruf jer atau huruf ofat, maka yang kedua sanian babul majruri bil idhofati. Yang kedua bab tentang isim yang dijer karena idhofah, karena dia sebagai mudhof ilaih. Al idhofatu hiya antus nidasman ila ghairihi ala taqdiri harfi jarrin. Yang namanya idhofah adalah engkau menyandarkan satu isim kepada yang lainnya dengan mentakdirkan salah satu dari huruf jar. Ya, jadi menyandarkan satu isim kepada isim yang lainnya, kemudian di situ dengan ada takdir atau diniatkan ada makna dari salah satu huruf jar. Wa yusammal awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaihi. Yang pertama atau bagian pertama dia namanya mudhaf atau sebagai mudhafnya, sedangkan yang kedua namanya mudhaf ilaih atau sebagai mudhaf ilaihnya. Wa huwa majrurun abadan, dan mudhaf ilaih itu selamanya dijar. Ya, jadi yang selamanya dijar atau dalam keadaan khofat itu mudhaf ilaihnya. Adapun mudhaf apa? Dia bisa khofat, bisa rofa, bisa nasab. Kemudian ahruful jaril muqaddarati atau ahruful jaril muqaddaratu fil idhafati. Ya, kita lihat huruf-huruf jar yang di sana ditakdirkan. Ya, maksud ditakdirkan, diniatkan ada maknanya di dalam idhafah tersebut. Ya, jadi akan disebutkan di sini huruf-huruf jar yang diniatkan ada makna dari huruf jar tersebut di dalam susunan idhafah. Awalan alamu, yang pertama adalah huruf jar berupa lam, ya berupa lam. Nahwu, contoh kitabu Muhammadin. Ya, contohnya kitabu Muhammadin, yang sering kita terjemahkan dengan kitabnya Muhammad atau kitab miliknya Muhammad. Ya, sehingga takdirnya wat takdiru, dan takdirnya atau niat dari makna kitabu Muhammadin, di situ ada makna lam, yaitu kitabun li Muhammadin. Nah, di sini ada makna huruf jar berupa lam. Kitabun li Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Ya, sehingga ketika kita disuruh menerjemahkan kitabnya Muhammad, maka gunakan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Bukan gini, kitabuhu Muhammadin, ya enggak ada kitabuhu Muhammadin. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa kita mungkin. Artinya bahasa Indonesianya kan kitabnya. Nah, dianggap kalau ada nya berarti hu gitu. Kitabuhu Muhammadin, ya salah. Di situ adalah penyandaran kitabnya Muhammad, ya kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin dengan menggunakan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih sudah ada makna milik. Kitabnya Muhammad maksudnya kitab miliknya Muhammad gitu. Ini makna yang pertama atau huruf jar yang merupakan makna dari idhofah yang pertama. Kemudian huruf jar yang kedua sanian min, yaitu ditakdirkan diniatkan ada makna dari huruf min. Nahwu, contoh khatamu zahabin, ya cincin, ya khatamu zahabin, cincin emas, maksudnya wa takdiru khatamun min zahabin. Cincin yang terbuat dari emas, ya cincin dari emas, maksudnya cincin jenisnya itu emas. Ya, karena cincin kan ada cincin perak, cincin besi, ada cincin emas. Ya, dengan khatamun zahabin ini maknanya khatamun min zahabin. Bukan khatamun li zahabin, bukan. Tapi makna min. Cincin dari emas maksudnya cincin yang terbuat dari emas atau cincin berjenis emas. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga salisan fi, ditakdirkan makna fi. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, ya sahibai sijni, ya sahibai sijni, ya wahai dua sahabatku yang ada di penjara, di dalam penjara itu. Wa takdiru ya sahibai fi sijni. Nah, di sini ada takdir makna fi, ya. Ya sahibai fi sijni. Wahai dua sahabatku fi sijni yang ada di penjara, kemudian fi-nya dibuang maka menjadi mudhaf mudhaf ilaih, ya sahibai sijni. Wa nahu qali ta'ala, contoh lagi ya, firman Allah ta'ala yang lainnya yang di situ makna fi, bal makrul laili aib makrun fil laili, ya makrul laili maknanya makrun fil laili, yaitu siasat atau tipu daya di waktu malam ya. Kemudian diterangkan wa taqdiru billami wa min kasirun, dengan mentakdirkan huruf lam yaitu makna min, makna milik, wa min dan huruf min, kasirun itu yang banyak. Artinya susunan idhofah itu terbanyaknya, kebanyakannya, seringnya itu di situ ditakdirkan makna lam dan juga makna min. Wa bi fi qalilun, dan dengan takdir huruf fi itu sedikit atau jarang. Sehingga yang banyak adalah makna lam dan min. Kalau fi ada tapi jarang. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ma yuhdhafu minal mudhafi indal idhafati. Apa yang harus dibuang dari mudhafnya ketika diidhafahkan atau ketika di situ susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, ini ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui berkaitan dengan mudhaf. Awalan at-tanwin. Yang pertama, mudhaf itu harus dihilangkan tanwinnya. Tidak boleh mudhaf pakai tanwin. Ya nahu, contoh harisun. Ketika jadi mudhaf, harisul imaroti. Ya. Bukan harisun al-imaroti, tapi harisul imaroti. Ya, ini menjadi hilang apanya tanwinnya. Ya. Menjaga apartemen misalnya. Muslimatun, ini ada tanwin, ketika didhofahkan harus hilang tanwinnya. Misal muslimatus sini, para wanita, ya para wanita Islam atau para muslimahnya negeri Cina, gitu ya, para muslimahnya negeri Cina. Nah, tidak boleh muslimatun asini, tidak boleh, harus dibuang, tanwinnya harus dihilangkan. Ini. Dan ini silakan dikiaskan ya, contoh tadi kan kitabun dan Muhammad, maka kitabu Muhammadin, itu tidak boleh kitabun Muhammadin. Ini prinsip pertama. Jadi mudhaf itu harus dibuang apanya? Tanwinnya. Kemudian kedua, sanian an-nunu fil musanna wa jam'il mudzakkari salimi. Yang dibuang berikutnya adalah huruf nun pada isim musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Ketika dia diidhofahkan maka nunnya harus dibuang. Nahwu, contoh kitabani, ini isim musanna, ini ada nunnya. Ketika lafadz kitabani diidhofahkan maka nunnya dibuang. Contoh diidhofahkan kepada an-nahwi maka menjadi kitaban nahwi, seperti ini tulisannya. Asalnya kitabani an-nahwi, karena diidhofahkan nunnya dibuang maka menjadi kitaba an-nahwi, bacaannya kitaban nahwi. Dan bukan kitabanin nahwi, bukan, harus dibuang nunnya itu. Contoh lagi muslimuna, ini jamak mudzakkar salim. Ketika kita mengatakan orang-orang Islamnya negeri India, ya, orang-orang Islamnya negeri India, maka nunnya dibuang. Muslimul Hindi. Asalnya muslimuna dan al-Hindi, nunnya dibuang menjadi muslimu al-Hindi, bacaan wasalnya muslimul Hindi. Ini yang kedua ya, perhatikan yang kedua harus dibuang apanya? Nunnya ketika mudhofnya berupa isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang dibuang ketiga adalah salisan al-ta'rif ya. Al-ta'rif, al-ma'rifahnya itu harus dibuang. Nahwu, contoh at-talibu. Ya, ketika dia diidhofahkan maka al-nya dibuang menjadi talibul ilmi. Bukan at-talibul ilmi, tapi talibul ilmi. Inilah prinsip dasarnya seperti itu. Ya, silakan difahami dengan sebaik-baiknya tentang pengertian idhofah, kemudian prinsip dasar yang berkaitan dengan idhofah. Ya, terutama di sini adalah tentang mudhof, ya, tentang mudhof, karena untuk mudhof ilaih kriterianya satu, ia selalu majrur sebagaimana tadi sudah diterangkan. Ada mudhof yang perlu diperhatikan, tidak boleh tanwin. Kemudian ketika musan atau jamak dibuang nunnya. Kemudian juga yang berikutnya tidak boleh berawalan al. Ya, meskipun nanti ya di pengembangannya akan ada pengembangannya. Tapi prinsip dasar ini harus kita pahami terlebih dahulu. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.